どうした？ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه فكر الأسماء الحسنى ومن سواهد قوته قيام السماء والأرض بأمره وحفظه لهما ولما فيهما بقدرته فلا يعجز شيء قال تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Kita masih dalam penjabaran nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawiyyul Matin. Dialah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Yang kekuatannya maha dahsyat tak akan dapat dikalahkan. Dan Syekh Abdul Razak masih menjelaskan tentang berbagai macam keterangan penjelasan dalam Quran betapa kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya jangan sampai kita menyembah Tuhan selainnya yang lemah. Yang lemah dan diremahkan, yang tak dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Tapi sembahlah Tuhan yang Maha Kuat. Berkata beliau, hafizahullah wa min syawahidi quwwatihi, dan di antara bukti-bukti betapa kuatnya dia Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi saksi kekuatannya qiyamus sama'i wal ardi bi amrih. Tegaknya urusan langit dan bumi dengan perintahnya. وَحِفْذِهِ لَهُمَا bagaimana dia menjaga keduanya وَلِمَا فِيمَا فِيهِمَا بِقُدْرَتِهِ ya dan apa yang terdapat dalam keduanya dengan kekuasaannya فَلَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ tidak ada yang dapat melemahkan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana dahsyatnya alam semesta yang terbentang ini, kokohnya langit, tak ada padanya celah. Betapa kokohnya bumi yang dalamnya ada gunung-gunung yang kokoh, ya, menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bumi ini berbagai macam Allah ciptakan, ada gunung, ada daratan, ada lautan. Dalam lautan banyak sekali binatang-binatang yang besar dan kokoh-kokoh dahsyat, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam daratan, dalam segala hal. Bagaimana Allah datangkan angin dengan dahsyatnya menenggelamkan, ya, kapal-kapal yang besar. Bagaimana Allah datangkan hujan membuat banjir. Banyak sekali tanda-tanda kekuasaannya di bumi ini. Jalla fi'ullah. Bagaimana didatangkan gempa. Bagaimana didatangkan likuifaksi. Ini semua menunjukkan dia Tuhan yang Maha Kuat. Jalla fi'ullah. Lihatlah bagaimana dahsyat penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman, وَلَا يَعُودُهُ هِذُّهُمَا tidaklah berat bagi Allah menjaga keduanya. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ dan dialah Tuhan yang Maha Tinggi, lagi Maha Agung. Dan dia juga berfirman, أَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ tidakkah mereka berjalan di bumi? فَيَنْظُرُوا tidakkah mereka melihat kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana akibat ulah kejelekan, kemaksiatan orang-orang sebelum mereka. Wa kanu ashadda minhum quwwah, padahal orang-orang terdahulu lebih dahsyat kekuatannya dari apa yang mereka miliki, lebih panjang umurnya. Wa ma kana Allah liyu'jizahum min syai'in fis samawati wala fil ardh, tidaklah ada yang dapat melemahkan Allah sesuatu apapun, baik yang di langit maupun di bumi. Innahu kana aliman, Dia adalah Tuhan yang maha mengetahui, qadiran, yang maha kuasa menentukan segala urusan, menetapkan segalanya. Nah, wa min sawahidi quwwatihi anna rizqa bi yadihi yu'tihi man yasha. Qala ta'ala, Allahu latifun bi 'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul 'aziz. Wa qala ta'ala, inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Akmil, wala haula wala haula lil 'abdi fi jalbi naf'in aw daf'i dharrin wala quwwata illa billah. Qala ta'ala, walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Berkata Syekh Razzaq hafizahullah, dan di antara bukti-bukti, tanda-tanda yang dapat disaksikan, ya, betapa kuatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rezeki di tangannya. Dia yang memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Begitu banyaknya hamba manusia, Allah beri semuanya rezeki. Subhanallah. Kita selalu bergantung dengan ilmu kita, kekuatan kita. Padahal Allah telah menetapkan rezeki untuk setiap orang. Kita yang sudah bekerja, Allah tetapkan rezeki dengan sebab ikhtiar. Subhanallah. Anak-anak dalam janin ibunya ketika belum lagi dapat dijangkau oleh kedua tangan, tak mungkin dia disuapi, tak mungkin disusukan. Dalam janin sang ibu tetap Allah berikan kepadanya rezeki. Jalla fi'ulah. Banyak binatang-binatang yang lemah yang tak bisa mencari rezeki sendiri, makhluk yang lemah, ya, kaukaim min dabatin la tahmilu rizqaha, Allah yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak makhluk melata di bumi yang dia tak bisa mencari rezekinya sendiri, Allah yang berikan rezeki baginya dan kalian semua. Subhanallah. Ya, ada saja cara bagaimana Allah memberi rezeki terhadap makhluk-makhluknya yang begitu banyak anekanya, ragamnya, macamnya. Semut saja entah berapa ratus jenis semut, ya, banyak jenisnya. Itu masih jatuh serangga, bagaimana serangga lain semuanya dapat rezeki, semuanya bawa rezeki. Subhanahu wa ta'ala, itu makhluk-makhluk yang kecil bagaimana yang besar. Allahu Akbar. Berkata Allah Subhanahu wa taala, Allahu latifun bi ibadihi. Dialah Allah Tuhan yang begitu lembut kepada hamba-hambanya. Dia kirim manusia rezeki dengan cara yang begitu indah. Ya. Yang sesuai dengan kemampuan hamba memikulnya. Dengan hikmahnya dan kebijaksanaannya. Itulah makna latifun. Diatur rezeki kita sedemikian rupa, sampaikan rezeki kepada kita sedemikian rupa, tidak sekaligus dicurahkan Allah rezeki tersebut, tapi Dia atur biqadarin, dengan ketentuan. Subhanallah, untuk kemaslahatan kita. Itulah kelembutan Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Tatkala bayi tak memiliki gigi untuk mengunyah apapun juga, subhanallah, baru terlahir tak bisa mengunyah nasi, tak bisa makan pisang sebagaimana kita, Allah berikan kepada mereka rezeki tanpa harus mengunyah. Subhanallah. Susu, air susu ibu yang begitu dahsyatnya, yang layak untuk mereka konsumsi, paling sesuai dengan mereka. Jalla fi'ulah. Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang begitu mudah, tak payah sang ibu memanas-manaskan air susu sebagaimana susu, ya, dari hewan. Susu lembu, susu kambing harus dipanaskan terlebih dahulu, disterilkan tempat-tempatnya, dicuci terlebih dahulu. Tiap malam anak bangun payah dia harus, ya, ke dapur mencuci tempat susu, memanaskannya, masukkan air dan seterusnya. Belum lagi nanti harganya. Subhanallah. Kadang-kadang kandungan susunya tak sesuai. Allah mudahkan. Allahu Akbar. Air susu ibu yang begitu dahsyat. Standby kapanpun juga. Menambah kedekatan antara ibu dan anak. Jalla fi'ula. Dialah Tuhan yang Maha Tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Dengan kekuatannya. Tatkala anak tak bisa bicara apapun juga. Tak bisa dia minta tolong. Aku lapar. Aku haus. Aku sakit. Allah berikan kepada dia bahasa isyarat. Yang dengannya ibu tanda. Tahu. Allahu Akbar. Jalla wa'ala. Dia menangis pertanda dia dalam keadaan risau, mungkin kelaparan, mungkin kehausan. Dia menangis mungkin ya dalam keadaan dia pipis dan seterusnya. Dia menangis mungkin dalam keadaan sakit. Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang tak bisa bicara, orang bisu. Allah ciptakan bahasa yang semua orang bisa mengerti. Bahasa apa? Isyarat. Kadang-kadang kita pergi haji tak tahu bahasa Arab. Bahasa Arab tak tahu, Arabnya Arab maklum. Yang dia ketahui Arab maklum. Subhanallah. Allah buat kita bahasa isyarat yang dengannya kita bisa berinteraksi untuk hajat kita. Jalla wa ala. Ya, dengan itu kita mendapatkan rezeki. Walaupun tak bisa antum bahasa Arab, bisa tetap antum makan. Antum bilang gini saja, tahulah orang antum mau makan. Tunjuk bendanya. Tahu. Jalla fi'ula. Kata itu, karena itulah Allah mengatakan Allahu latifun bi'ibadihi. Dialah Tuhan yang maha lembut kepada hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha. Dia berikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Ada yang rezekinya banyak, ada yang rezekinya sedikit, ada yang rezekinya pas-pasan. Semuanya dengan kehendak Allah SWT. Dan dibaliknya ada hikmah. Kalaulah semua rezeki manusia sama, hancur kehidupan. Tak akan ada manusia yang mau bekerja untuk yang lain. Kalau semuanya kaya. Kalau semuanya miskin, tak akan tegak kehidupan. Apapun tak bisa. Semuanya miskin, tak akan tegak kehidupan. Subhanallah. Semuanya kaya, tak akan tegak kehidupan. Allah buat ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kaya beruang. Ya, ada yang miskin papa, miskin mama. Allah ciptakan semua agar tegak kehidupan dengannya. Allahu Jalla wa'ala. Wahuwal qawiyul aziz. Dia adalah Tuhan yang maha kuat. Tuhan maha perkasa. Dia lembut tapi kuat, maha perkasa. Sebagian orang lembut karena tak kuat, tak perkasa. Kelembutannya karena lemah. Sebagian orang kuat tapi tak punya kelembutan. Sangar, kasar. Adapun Jalla fi'ula, dia maha kuat tapi dia maha lembut. Maha perkasa tapi dia maha lembut. Allah juga berfirman, Inna Allaha huwar razzaq. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Pemilik kekuatan yang maha dahsyat. Kalau kita tahu dia pemberi rezeki, maka tak perlu kita risau dan galau. Rezeki telah diatur. Sabar-sabar sajalah ketika rezeki belum datang. Dia yang mengaturnya dengan hikmah dan kebijaksanaannya. Kita hanya mencari, berusaha, berdoa, berikhtiar. Dan tak perlu khawatir dengan rezeki kita. Dan tak perlu gara-gara rezeki hancur agama kita. Kalah agama kita. Berapa banyak orang gara-gara rezeki kalah agamanya. Gara-gara cari rezeki, jangan kau sholat, tak sholat dia. Gara-gara rezeki, takut tak makan, takut tak dapat rezeki, buka jilbabmu, dia buka jilbabnya. Allahu Akbar. Padahal rezeki tadi diatur Allah SWT. Tidak dengan si fulan, dengan si alan. Selama masih ada umur, masih ada rezeki. Berapa banyak orang, iya dan billah, subhanallah, menghinakan agamanya gara-gara mencari rezeki, gara-gara mencari uang, hina agamanya. Menjadi pembantu, subhanallah, bagi orang-orang kufar. Masuk ke rumah ibadahnya, membawa anak ke rumah ibadahnya, kadang-kadang masak berbagai macam daging-daging najis, masak babi, masak anjing dan seterusnya. Jilbabnya dilepas, sholat pun tak boleh dan seterusnya. Sabar dia untuk dunianya, hancur agamanya. La haula wala quwata illa billah. Tapi orang yang meyakini Allah berizki, dia perkasa, dia memiliki izzah, dia tak akan pernah mau dihinakan dirinya. Dia tahu rezekiku bukan ada padamu, rezekiku ada pada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Wala haula lil 'abdi fi jalbi naf'in aw daf'i dharrin. Tidaklah ada daya upaya seorang hamba untuk mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Wala quwwata illa billah. Tak ada juga kekuatannya kecuali semuanya dengan Allah Jalla wa'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman mengkisahkan kepada kita kisah orang yang memiliki kebun, yang begitu kaya raya dengan kebunnya, tapi sombong, lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kagum dengan kekayaan kebunnya. Berjumpalah dengan sahabatnya. Ya, sahabatnya beriman, dia tidak. Dia mengatakan kepada sahabatnya, "Ma adzunnu an tabida hadhi abada." Aku tak yakin akan punah semua kebunku ini. Ini abadi nikmatnya. Ya. Kemudian kata Allah, "Walaula idh dakhalta jannataka qulta masyaallah." Malam hari dia pun tidur di rumahnya dengan tenang tenteram. Pagi hari dia lihat kebunnya sudah tak ada lagi. Tinggal bersisa abu dan debu, terbakar habis semua kebunnya. Allahu Akbar. Sebelumnya dia katakan kepada sahabatnya, "Ya, aku tak pernah menyangka ini akan pernah hancur. Ini kekal abadi milikku selama-lamanya. Aku lebih banyak daripadamu harta, lebih banyak pengikut, lebih banyak anak-anak." Dengan sombongnya, ya, ketika dia melihat kebunnya hancur, maka dinasihati oleh sahabatnya, "Walaula idh dakhalta jannataka." Seharusnya ketika engkau masuk kebun melihat kekayaanmu yang melimpah ruah, ya, "Qulta masyaallah," katakan masyaallah. Bahwa ini semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merasa kagum dengan apa yang Allah berikan kepada kita, berupa kekayaan, kecantikan, kepandaian, kepintaran, cepat-cepat katakan Masya Allah, la quwata illa billah, untuk menghilangkan ujub. Ya, kenapa tak kau katakan Masya Allah ketika kau masuk ke dalam kebunmu? La quwata illa billah, tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali karena Allah SWT. Ya, akhirnya dia menyesal. Ya, dan ini menunjukkan betapa kuatnya Allah Jalla wa'ala. Ya, Maha berkuasa. Begitu cepat dia membalikkan segala macam bentuk kehidupan di dunia ini. Yang kaya raya langsung menjadi miskin, dia kuasa. Pejabat yang dilulukan, dipuja, disanjung, dibentangkan karpet merah kemana dia mau datang, disalami, dicium tangannya, ada yang sujud kepadanya. Ya, dalam bilangan hari, bulan, tahun, Allah balikkan dia menjadi orang paling terhina dina. Jika disebut namanya disumpah serapah, dicelah. Dahulu jika disebut namanya dipuja-puja. Allah Maha Kuasa. Jalla fi'ula. Naam. Wa min sawahidi quwwatihi annahu la mafarra illa ilayhi wa la malja'a lil 'abdi wa la manja minhu illa ilayhi. Qala ta'ala, wa la yahsabanna alladhina kafaru sabaqu إنهم لا يعجزون. وقال تعالى, وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وقال تعالى, ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى, ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Berkata Syekh Abdul Razak hafizah Allah, dan di antara bentuk kekuatan Allah SWT dapat disaksikan bahwasannya tidak ada tempat seseorang berlari dari Allah Jalla wa'ala kecuali kepadanya jua. Tidak ada tempat seseorang untuk bersandar, menyandarkan segala macam nasibnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang dapat menyelamatkan dirinya dari berbagai macam petaka dan musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ada tempat bersandar, tempat berlari makhluk, tempat mengadu makhluk kemanapun, hanya kepadanya jualah hamba berlari. Subhanallah. Ya. Apapun musibah kita, kepadanya kita berlari. Apapun keluhan kita, kepadanya kita berlari. Apapun dosa maksiat yang kita buat, kemana kita mau berlari kecuali kepadanya jua. Bumi miliknya, langit miliknya. Mau kemana kita berlari membawa maksiat? Dikatakan ada salah seorang ahli ibadah yang dia kehilangan rasa, ya, dalam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah banyaknya kita tak pernah merasakan bahwasanya kita kehilangan rasa dalam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala karena kerasnya hati, tak lembut. Dia merasa kehilangan hatinya. Kemana aku cari hatiku ini? Subhanallah. Ya, dia berjalan. Menangis atas keadaannya. Kita menangis atas dunia kita. Orang-orang yang beriman menangis atas perkara hatinya yang hilang daripada rasa nikmat menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia mengadu, ya Tuhan, berikan aku rasa yang membuat aku benar-benar nikmat beribadah kepadamu. Dia berjalan. Nampaklah ketika itu adegan ada seorang anak kecil yang membantah sang ibu, ya, yang membuat sang ibu begitu marah kepadanya. Ketika dia lihat bagaimana sang ibu membuka pintu dan mengusir anaknya tersebut, setelah diusir dibanting pintu sekuat-kuatnya. Pergilah engkau, nyah dari rumah ini, kau tak bisa diatur, kau anak degil, tak usah kau panggil lagi aku ibu. Pergi kau sana. Tap, kuncinya pintu, dibantingnya. Sang anak pun pergi berjalan, diganggang, kesana kemari sambil menangis. Tak tahu dia mau kemana berjalan. Subhanallah. Dia lihat adegan tersebut. Akhirnya sang anak kembali ngetuk pintu sang ibu, tak dibuka. Dia merintih, dia meraung, dia menangis. Ibu, buka pintu, ibu, buka pintu. Aku menyesal ibu, aku tobat, aku patuh kepadamu, tak aku buat lagi. Subhanallah. Dia tempelkan ketika itu wajahnya di bumi, di tanah, sambil menangis-nangis, mengharap merintih, ibu, bukakan pintu ibu. Kalau kau tutup pintumu, siapa lagi tempat aku akan kembali? Kepada siapa aku akan, ya, datang, hanya kecuali kepadamu, hai ibu. Subhanallah. Iba hati sang ibu. Ya, tak ada ibu itu yang tidak memiliki rasa iba kepada anaknya. Dia buka pintu, dia peluk sang anak, dia cium. Dia katakan, wahai anak, tak akan mungkin ibu benci kepada anaknya. Tapi engkau memang tak bisa diatur, kau harus belajar, harus patuh kepada ibu. Tak akan mungkin engkau kubiarkan pergi kemanapun. Engkaulah buah hatiku. Kau harus datang kembali kepada ibu. Ibunya peluk sekuat-kuatnya. Sang ibu menangis, dia menangis. Berkatalah ahli ibadah ini, sekarang ku dapati hatiku. Subhanallah. Kemana kita mau berlari kecuali kepada Allah Jalla wa'ala. Alangkah beratnya beban derita dalam hidup dunia ini tanpa dia Allah Jalla wa'ala. Karena itulah tak ada tempat kita berlari kecuali kepadanya. Mengadu hanya kepadanya, bergantung hanya kepadanya. Adapun makhluk, bergantung dengan makhluk, bagikan orang-orang yang bergantung dengan sesuatu yang rapuh. Bergantung dengan makhluk, bagikan orang yang begitu yakin dengan sarang, bagikan laba-laba yang begitu yakin dengan sarangnya. Dia mengira sarangnya kuat, kena sedikit hembusan angin, hancurlah sarangnya. Allah mengatakan, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya selemah-lemahnya sarang, dialah sarang laba-laba. Maka kemana kita mau pergi, berbuat maksiat kemana kita mau berlari, bumi miliknya. Mau kita terbang ke langit, langit juga miliknya. Mau kita bersembunyi di antar langit dan bumi, di atas pesawat, juga di antar langit dan bumi miliknya. Tak ada yang bukan miliknya. Subhanallah. Allah berfirman, wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu. Jangan pernah orang-orang kafir mereka mengira akan melampaui Allah. Innahum la yu'jizun. Mereka tak akan dapat melemahkan Allah Jalla wa'ala. Kenapa ada musibah petaka di dunia ini, orang-orang kafir berkuasa, orang mukmin yang lemah? Jawabannya, karena orang mukmin yang lemah iman. Orang kafir tak pernah menguasai orang mukmin kecuali karena mereka yang lemah imannya. Sebagai pelajaran bagi mereka. Ya. Allah berfirman tentang jin, wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardh. Kami yakin tak bahwasanya kami tak akan pernah mampu menaklukkan Allah di muka bumi ini. Wa lan nu'jizahu haraba, kami pun yakin tak akan mungkin mampu menghindar berlari daripada ketentuan Allah SWT, kemurkaan Allah SWT. Sebagaimana anak tadi tahu dia tak ada tempat kembalinya kecuali kepada sang ibu jua. Kita pun hamba yang banyak dengan berbagai macam kenaifan, harus kembali kepadanya. Jangan banyak-banyak galau di Facebook, merintih di Facebook, minta kasihani orang, padahal orang tak akan mungkin mengasihani dia. Ya, mintalah kasihan Tuhan yang Maha Pemurah, Allahu Rahmanur Rahim. Jangan banyak mengeluh kepada makhluk, banyaklah minta kepadanya. Dia yang Maha Kuat, makhluk begitu lemah. Allah berfirman, "Wa man la yujib da'i Allah," dalam ya ucapan salah seorang, ucapan salah satu bangsa jin yang mengatakan kepada kaumnya, "Wa man la yujib da'i Allah," barang siapa yang tidak mau memenuhi seruan dakwah ya da'i Allah Subhanahu wa taala, itu Rasulullah, falaysa bimu'jizin fil ardh, sungguh dia tak akan dapat melemahkan Allah di bumi. Walaysa lahu min dunihi awliya, dan dia tidak akan pernah memiliki pembantu-pembantu selain Allah Subhanahu wa taala yang menolongnya. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itulah yang memiliki pembantu-pembantu dari selain Allah, yang mengangkat tuhan-tuhan dari selain Allah dalam kesesatan yang nyata. Allah berfirman, fafirru ilallah, berlarilah kalian kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin, sesungguhnya aku, kata sang Rasul, minhu, datang daripada dia, nadhirun mubin, membawa kabar, berita, peringatan kepada kalian, peringatan yang nyata. Naam. Wa min sawahidi quwwatihi annahu al-fa'alu lima yurid, la yaqa'u shay'un fi hadzal 'alami min harakatin aw sukunin أو خفض أو رفع أو عز أو ذل أو إطاء أو منع أو عطاء أو منع إلا بإذنه يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب ولا يمانع ولا يغالب ولا يمانع ولا يغالب بل قهر كل شيء ودان له كل شيء كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وقال تعالى يدبر الأمر ما من شفيء إلا من بعد إذنه. Dan di antara bukti-bukti betapa kuatnya Allah Jalla wa'ala, bahwasanya dia al-fa'alu lima yurid, dialah zat yang Maha Kuat akan melakukan apapun yang dikehendakinya. Ya, la yaqa'u syai'un fi hadzal 'alam min harakah. Tidaklah ada di alam raya ini dari gerak apapun juga, wala sukun atau yang tak bergerak, au khafdin au raf'in, tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala ya rendahkan di alam ini dan yang Allah tinggikan di alam ini. Au izzin au dhullin, tidak ada yang Allah hinakan, yang Allah muliakan. Au ata'in au man'in, tidak ada yang Allah berikan, tidak ada Allah tahan. Illa biizni, semuanya dengan izinnya, kecuali dengan izinnya semua. Subhanallah, yaf'alu ma yasha', dia berbuat apa yang dia kehendaki. Wala yumana' wala yuqalab, tak akan ada yang menahan atau mengalahkan keinginannya. Bal qahara kulla syai', bahkan dialah Tuhan yang menaklukkan segalanya. Wadana lahu kullu syai', yang tunduk kepadanya segala sesuatu. Jalla fi'ula, jadi apapun gerak di alam raya ini semua dengan izinnya. Gerak daun yang jatuh dengan izinnya, angin yang berhembus dengan izinnya, laut yang berombak dengan izinnya, pasang surut, bulan terbit tenggelam, matahari terbit tenggelam, bintang pun demikian, semua dengan izinnya. Subhanallah, segala yang bergerak, segala yang tak bergerak, semuanya dengan kehendaknya. Segala yang diangkat berupa gunung-gunung yang tinggi, segala yang direndahkan berupa lembah-lembah, Subhanallah, dataran tinggi, dataran rembah, dataran yang rendah, subhanahu. Subhanahu wa ta'ala, dia semua ciptakan. Yang dia tinggikan sebagian orang, dia rendahkan sebagian orang, dia muliakan sebagian orang, dia hinakan sebagian orang, dia beri sebagian orang, dia tahan sebagian orang, semuanya dengan izinnya. Banyak-banyaklah kita belajar berprasangka baik kepada Tuhan kita Allah Jalla wa'ala yang Maha lembut. Kita banyak bersuudzon, banyak berprasangka buruk kepadanya. Jalla fi'ula, disempitkan rezeki, berprasangka buruk kepadanya. Allahu Akbar. Dilapangkan rezeki, lupa kepadanya. Ala lahul khalq wal amru, ketahuilah segala sesuatu, ya, makhluk ini miliknya. Lahul khalq wal amru, dan segala ketetapan perintah juga miliknya. Tak akan ada yang dapat menahan jika dia perintahkan angin berhembus, tak ada yang menahan. Jika dia perintahkan hujan turahkan, curahkan hujanmu, tak ada yang menahan. Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak bangsa-bangsa yang nampak kita kuat, tapi begitu lemahnya di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Jepang buat tembok-tembok tinggi katanya anti tsunami, dihabisi sama tsunami. Orang Jepang buat rumah-rumah katanya anti gempa, dihabisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jalla fi'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tabarakallahu rabbul alamin, dia adalah Tuhan yang Maha tinggi, Tuhan alam semesta. Allah berfirman dalam ayat lainnya, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah. Apapun Allah bukakan bagi manusia berupa pintu-pintu rahmat yang dia curahkan, tak akan ada yang dapat menahannya. Nikmat sekali apabila kita beriman dengan Allah, kekuatannya, dengan rezekinya, ketentuan takdirnya, kelembutannya, nikmat. Subhanallah. Apapun keadaan kita, kita akan terima dengan sabar dan lapang dada. Ya. Wa ma yumsik fala mursil lahu min ba'dih. Dan apa yang dia tahan, tak akan ada yang dapat mengeluarkan apa yang dia tahan, menurunkan apa yang dia tahan. Dia tahan hujan, tak akan ada yang bisa menurunkan hujan. Subhanallah. Pang-pang hujan pun tak akan bisa menurunkan hujan. Ya, atau menahan hujan, semuanya dusta belaka. Tak usah percaya. Kadang-kadang dibuat macam-macam video, seorang wali tunjukkannya tangan ke atas, ketika gemuruh datang, hujan pun turun. Ini wali syaitan. Tipu dayanya saja. Ya, jangan percaya. Dengan iman yang kuat kita tak pernah dikibuli oleh mereka. Orang para dajjal, para pendusta atas nama agama. Kata Allah, wa huwal azizul hakim. Ya, Tuhan yang Maha perkasa, Tuhan lagi Maha bijaksana. Dan dia juga berfirman, yudabbirul amr, dialah yang mengatur segala urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Tidaklah ada kelak yang memberi syafaat kecuali setelah datang izin darinya, Allahu jalla wa'ala. Tak sempat kita selesaikan, ada berapa? 5 paragraf lagi ini. Tak mengapa, karena tak ada yang kita buru, ya. Sabar-sabar saja, minggu depan insyaallah kita akan lanjutkan. Ya, pada hakikatnya. Nah, kilan-kilan jabalan, kata syekh kita, sedikit-sedikit lambat laun menjadi gunung. Ya, begitulah ilmu ini. Yang penting istiqomah, yang daurah satu hari satu malam, ya, banyak ilmunya, setelah itu semua hilang, tak pernah lagi dia belajar, gugur. Tapi dengan istiqomah sedikit-sedikit-sedikit, kata syekh kita, kilan-kilan jabalan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Subhanakallah bihamdika, ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.